Baik, kita lanjutkan. Masih kita membahas tentang hukum-hukum seputar khabar af'alul muqarabah. Telah disebutkan bahwasanya di antara hukum-hukum yang terbedakan antara af'alul muqarabah dengan kana adalah bahwasanya wajib khabarnya af'alul muqarabah itu berupa fi'il. Kemudian fi'ilnya fi'il mudhari'. Kemudian harus khabarnya ini yang berupa fi'il diakhirkan dari af'alul muqarabah. Asa Zaidun an yaqum. Kemudian juga khabarnya merafakkan bomir isimnya. Seperti pada contoh asa Zaidun an yaquma, yaqum di situ merafakkan bomir mustatir huwa yang kembali kepada Muhammad yang merupakan isimnya asa. Dan sepertinya di sini ada yang kurang. Rafi'an li dhamir ismiha ghaliban. Pada kitabnya atau syarahnya Al-Faqihi disebutkan di situ ada tambahan ghaliban. Rafi'an li dhamir ismiha ghaliban. Yang mana khabarnya itu merafa'kan dhamir isimnya ghaliban umumnya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak mesti. Bahwasanya khabarnya af'alul muqarabah itu merafa'kan apa dhamirnya. Terkadang yang dirafa'kan bukan dhamir tapi apa? Isim zahir. Ya, saya baca di sini sedikit ya. Sebelum nanti antum yang baca. Qala al-Faqihi Qala al-Faqihi wa anhu ihtaraza al-muallif fi qawlihi ghaliban intaha. Dikatakan oleh al-Faqihi anhu, kembali ke mana ha? Ani rafa' li dhamir ismiha. Tentangnya yaitu tentang bahwasanya khabarnya itu merafa'kan dhamir isimnya. Ihtaraza al-muallif bi qawlihi ghaliban, beliau berjaga-jaga dengan menyebutkan ghaliban. Jadi ghaliban di situ hanya khusus untuk menjelaskan rafi'an. Rafi'an li dhamir ismiha. Yang mana khabarnya itu merafa'kan dhamir isimnya ghaliban umumnya. Ini khusus ghaliban didatangkan untuk menjelaskan apa? Rafi'an li dhamir ismiha. Jadi al-Faqihi wa anhu ihtaraza, kata al-Faqihi wa anhu. Ya. Tentangnya, tentang tadi rafi'an li dhamir ismiha, al-mu'allif yaitu al-musannif berjaga-jaga dengan menambahkan ya ucapan ghaliban. Wa qad yatawahhamu 'audu qawlihi ghaliban للأحكام الأربعة الفعلية والمضارعية والتأخير والرفع للضمير وليس كذلك. Dan mungkin terkadang disalahfahami bahwasanya kembalinya ucapan beliau ghaliban itu kembalinya kepada hukum-hukum yang empat yang telah disebutkan pada fi'il-fi'il ini ataupun bagi fi'il-fi'il ini, yaitu yang pertama anyakun apa? Fi'lan, berarti fi'liyah, ya kan? Hukum yang pertama yang ada pada af'alul muqarabah. Yang kedua mudhari'an, berarti mudhari'iyah. Yang ketiga mu'akhiran anha, berarti ada ta'khir. Yang keempat ar-rafa' lidhamir, merafa'kan dhamir. Itu terkadang difahami salah, yaitu bahwasanya ghaliban ini yang diterapkan untuk empat hukum tadi, padahal tidak. Ini hanya khusus untuk apa? Yang keempat, ya, rafi'an lidhamir ismiha. Walaysa kadzalik, padahal tidaklah demikian. Balil waqi' ala khilafil ahkami salasah, bahkan kenyataannya ya bahwasanya ini khilafil ahkami salasah, hukum ini ghaliban itu menyelisihi tiga hukum yang telah lewat. Ya, tidak cocok kalau ghaliban ini diterapkan pada tiga hukum yang telah lewat. Ya. Al-awwalu syadz, yang pertama syadz. Maksudnya yang menyelisihi hukum yang pertama itu syadz. Hukum yang pertama apa? Fi'il. Ya, selain fi'il syadz gitu. Sehingga enggak tepat untuk dikatakan fi'il ghaliban, tidak. Ya. Kemudian wal waqi' ala khilafil hukum, dan kenyataannya ya bahwasanya dari poin yang pertama sampai yang ketiga itu menyelisihi hukum, tidak pas gitu. untuk ghaliban ini diterapkan pada hukum-hukum selain yang keempat. Ya, yang ketiga mudhari'an. Pas enggak kira-kira khabarnya umumnya fil mudhari'. Ya, kurang pas umumnya. Ya, kalau umumnya enggak pas ataupun yang terakhir. Ya, khabarnya umumnya misalkan diakhirkan, ini juga kurang pas diterapkan untuk tiga hukum-hukum yang telah lewat. Ar-rabi' masmu' bi kasrah fa laysa syadzan. Adapun yang keempat. Ya, yang keempat apa? Hukum yang keempat merofakkan dhamir isimnya. Ya, di situ ada enggak yang dirofakkan selain dhamir? Ada kan? Ya. Yang keempat masmu' bi kasrah fa laysa syadzan. Adapun yang keempat. Ya, yang keempat itu didengar banyak dan tidak syadz. Maksudnya apa? Didengar banyak. Maksudnya bahwasanya fi'il tadi merofakkan isim dhahir itu bukan syadz, banyak didengar gitu. Hanya saja umumnya, umumnya yang dirofakkan adalah dhamir. Ya, adapun yang dirofakkan berupa isim dhahir ada banyak juga gitu. Tapi yang lebih banyak, lebih sering adalah bahwasanya fi'il ini merofakkan apa? Isim dhamir. Ya, ataupun dhamir yang kembali kepada isimnya. Ya, jadi intinya bahwasanya ghaliban itu khusus untuk menjelaskan tentang rafi'an, merofakkan dhamir isimnya. Tidak untuk empat hukum ini. Fi'liyah, mudhari'ah, ta'khir. Ya, tidak. Karena telah disebutkan bahwasanya yang pertama. Itu persyaratan sebagai fi'il. Itu yang menyelisihnya syadz. Iya kan? Seperti disebutkan di dalam itu sebelum bashir. Wa syadza. Ya. Wa syadza majil jumlah al-ismiyah. Ba'da ja'ali. Ba'da ja'ala kaqawli. Syadz gitu. Datangnya jumlah ismiyah. Ya. Setelah apa? Ja'ala. Ya. Adapun kalau yang dirofakkan isim dhahir banyak, ya, tidak syadz. Cuma umumnya seringnya bahwasanya yang dirofakkan adalah apa? Dhamirnya. Ya. Jadi paham ini kalimat. Jadi dari tadi ataupun dari ucapan beliau walaisa kadzalik balil waqi' ala khilafil ahkami tsalatsah. Padahal tidaklah demikian. Maksudnya hukum ini al-ghalib tidaklah diterapkan untuk tiga hukum yang sebelumnya. Kenapa? Karena kenyataannya menyelisihi hal itu. Iya. Yang pertama yaitu persyaratan sebagai fi'il, yang menyelisihinya itu syadz. Iya. Adapun yang keempat yang menyelisihinya bukan syadz, ada juga banyak gitu. Cuma umumnya apa? Umumnya dhamir yang dirofakkan. Kemudian wal waqi' ala khilafil hukum, dan kenyataannya ya pada selain yang keempat ini ya menyelisihi hukum. Hukum yang keempat ini beda gitu. Ya itu mungkin ada yang belum paham. Ya jadi maksudnya jelas ya maksudnya. Bahwasanya hukum ghaliban ini hanya untuk diterapkan pada ucapan ataupun hukum yang keempat. Rafi'an li dhamir ismiha, tidak diterapkan untuk empat hukum ini seluruhnya tidak. Ya. Karena pada yang pertama, yang kedua, ketiga dikatakan yajibu. Ya, yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an. Masih terkena itu yajibu. Ya, mu'akharan. Adapun yang keempat ya merofakkan dhamir ismiha ini ghaliban. Ya, silakan dilanjutkan. Wa minha. Wa minha annahu yajibu iqtiranuhu ay khabaru af'ali hadhihi al-bab. Hadha al-bab. Bi'an al-masdariyah in kana al-fi'lu hara wa khlawlaqa li'anna al-fi'la al-murja wuqu'uhu yatarakha husuluhu fahtija ila anna al-mash'arata ila an al-mush'irati bil-istiqbali nahu hara zaydun an yaquma fala yajuzu hara zaydun yaqumu وإعرابه حرى فعل ماض من أفعال المقاربة تعمل عمل كان tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Zaidun ismuha marfu'un biha wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih. An harfu masdarin wa nasbin. Yaqumu fi'lu mudari'in mansubun bi an wa alamatu nasbi fathu akhirih wal masdaru munsabaku min an wa ma ba'daha khabaru hara wa taqdiru qaraba zaidunil qiyam wa khlaulaqatis sama'u an tumtir bi fathit ta wa dhammuha wa dhammiha li annahu yuqal matarat au amtarat wa fil qamus matarathumus sama mataran fa yuharriku isabatahum bil matari yuharraku isabatahum bil matari wa yuharrak asabatahum bil matari wa amtarahumullahu la yuqal illa fil azabi wa la yajuzu ikhlaulaqatis sama'u tumtiru bi hadfi an wa i'rabu ikhlaulaqa fi'lu madin min af'alil muqarabati ta'malu amala kana wa ta'u alamatu ta'nith as-sama'u ismuha wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih an harfu masdarin wa nasbin tumtir fi'lun mudari'un mansub bi an wa alamatu nasbihi fathu akhirih wal masdarul munsabaku min an wa ma ba'daha khabaru ikhlaulaqa wa taqdiru qarabatis sama'ul matar awil amtar wa sayati insyaallah ta'ala fi i'rabi mithali asa al kalamu ala al ikhbari bi hadzal masdari wa yajibu jarduhu ay al khabaru min an ba'da af'al syuru' li annaha lil hali wa an tukhallis al fi'la تخلص الفعل للاستقبال فبينهما تناف نحو وطفق يخصفان عليهما أي شرع آدم وحواء يلزقان عليهما من ورق الجنة ليستتر به ويعرب طفق فعل ماض من أفعال المقاربة تعمل عمل كان ترفع الاسم وتنسب الخبر وألف التثنية ضمير متصل في محل رفع اسمها يخصفان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وألف التثنية ضمير متصل في محل رفع فاعل وعليهما متعلق بيخصفان وجملة الفعل والفاعل في محل نسب خبر طفق والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن لأن عسى من أفعال الترجي وكان القياس وجوب اقتران خبرها بأن ولذا ذهب جمهور البصريين إلى أن تجرد خبرها من أن خاص بالشعر أي فهو ضرورة شعرية لكن ظاهر كلام سيبويه خلافه والذي سهل حذف أن من خبرها حملها على كاد لاشتراكهما في أصل معنى المقاربة وإن اختلفا في وجوه المقاربة فلذلك دخلت أن في خبر كاد وحذفت من خبر عسى وأما أوشك فإنها تستعمل في اللفظ استعمال عسى واستعمال كاد فتدخل أن في خبرها إلحاقا بعسى وتحذف منه إلحاقا بكاد لمشاركتها لهما في أصل الباب والقياس فيها حذف أن كما في كاد لمشاركتها لها في المعنى إذ ليس فيها معنى رجاء ولا إنشاء وكون الأكثر معها الاقتران بأن إنما يظهر حيث جعلت للترجي أختا لعسى لا إذا جعلت للمقاربة أي فإنه يغلب معها حذف أن نحو عسى الله أن يأتي بالفتح أي بالنصر لنبيه بإظهار دينه ويربه عسى فعل ماض فعل ماض من ويربه عسى فعل ماض من أفعال المقاربة تعمل عمل كان ترفع الاسم وتنصب الخبر الله اسمها أن حرف مصدر ونصب يأتي فعل مضارع منصوب بأن وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو وبالفتح متعلق به والمصدر المنسبك من أن وما بعدها خبر عسى التقدير قارب الله الإتيان بالفتح هذا ما تقتضيه عبارة الخبيث فإنه قال في إعراب عسى زيد في إعراب عسى زيد أن يقوم فزيد هنا اسمها فزيد هنا اسمها وأن مع المضارع في محل نصب في خبرياتها وهي هنا بمعنى قارب أي قارب زيد القيام عندها واحترز بقوله هنا عن نحو عسى أن يخرج زيد أن يخرج فإن المصدر المنسبك حينئذ فإن المصدر المنسبك حينئذ مرفوع المحل بالفاعلية بعسى مستغنيا به عن الخبر لأنها تامة ومعناها حينئذ قرب والتقدير قرب خروج زيد قال الدماميني في عسى زيد أن يخرج عسى فعل ماض ناقص وزيد اسمها وأن يخرج خبرها هذا مذهب الجمهور ولا يخفى أن الحدث لا يكون خبرا عن الجثة فلا بد حينئذ من تقدير مضاف إما في الاسم أي عسى حال زيد أن يخرج أي في أو في الخبر أي عسى زيد صاحب أن يخرج وفيه تكلف انتهى وعبارة التصريح نحوه إلا أنه لم يذكر قوله وفيه تكلف ومنها kemudian di antara hukum yang terkait dengan khabar af'alul muqarabah adalah أنه يجب اقترانه أي خبر أفعال هذا الباب بأن المصدرية فوسanya wajib ya. Khabar dari fi'il-fi'il ini bergandengan dengan an المصدرية wajib agar fi'il-fi'il pada bab ini bergandengan dengan an إن كان الفعل حراء وخلولقاء apabila fi'ilnya itu حراء ataupun إخلولقاء yang mengandung mana apa roja ya لأن الفعل المرجى وقوعه يتراخى حصوله karena fi'il yang diharapkan terjadinya al-murja wuqu'uhu wuqus bainabul fa'il dari murja karena fi'il yang diharapkan ya terjadinya yataraha husuluhu itu terjadinya ada waktu senggang tidak langsung karena fi'il yang diharapkan terjadinya itu terjadinya ada waktu senggang tidak langsung terjadi sehingga fahtija ila an al-mush'irati bil istiqbali sehingga dibutuhkan kepada an yang mana an ini menjelaskan makna istiqbal ya, menjelaskan makna istiqbal paham ini jadi fi'il yang mengandung harapan ya itu wajib bergandengan dengan an ya karena yang namanya harapan itu terjadinya tidak langsung ada apa waktu senggang sehingga perlu ditambahkan an yang mana an ini menjelaskan makna istiqbal nahwu contohnya haro zaidun an yakuma apa terjemahannya Terjemahnya apa? Hara Zaidun an yaqum. Apa? Ya, semoga Zaid berdiri atau sebentar lagi Zaid berdiri. Di situ mengandung makna harapan. Fala yajuzu hara Zaidun yaqum, tidak boleh dibuang annya kemudian dikatakan ya apa hara Zaidun yaqum. I'rabnya hara fi'lun madh min af'alil muqarabah fa'malu 'amala kana tarfa'u al-isma wa tansibu al-khabar. Zaidun ismuha marfu' biha wa 'alamatu raf'ihi dhammu akhirih. An harfu masdarin wa nasbin, yaqumu fi'lun mudari'un mansubun bi an wa 'alamatu nasbihi fathu akhirih. Wal masdar al-munsabik min an wa ma ba'daha khabaru hara. Masdar yang terbentuk dari an dan yang setelahnya an yaqum itu adalah khabarnya hara. Takdirnya qaraba Zaidun al-qiyam, Zaid hampir berdiri atau mendekati berdiri atau sebentar lagi berdiri. Ya. Wa khalau laqatis sama'u an tamtur atau antumtir, boleh antamtur ataupun antumtira. Wa khalau laqatis sama'u an tumtira bi fathat ta dengan fathah ta-nya tamtura. Wa dhammiha ataupun dengan membomahnya antumtira. Di annahu yuqal matarat wa amtarat, karena dikatakan ya matarat ataupun amtarat. Kalau matarat atau mat ya matarat yamturu ya. Matarat tamturu, amtarat tumtiru ya. Jadi matara yamturu atau amtara yumtiru sama. Wa fil qamus matarat humus sama matara, dalam kamus al-muhit disebutkan mataratis sama'u matara, langit menurunkan hujan yang lebat. Wa yuharrak, sepertinya ini menjelaskan tentang matara. Ya, matara diharokati to-nya. Maknanya asabathum bil matar, bahwasanya langit itu menimpakan mereka dengan air hujan. Asabathum bil matar, fa'ilnya as-sama, langit menurunkan kepada mereka al-matar, hujan lebat. Wa amtarahumullah, kemudian kalimat amtarahumullah, amtarahumullah yang mengandung apa? Ya. Doa ya. La yuqalu illa fil azab, ini tidaklah diucapkan kecuali fil azab, pada azab, semoga Allah menurunkan kepada mereka azab. Ya, amtarahumullah seperti dalam surat apa? At-Taubah disebutkan idz qala Allahumma in kana huwal hadza huwal haqq min 'indik fa amtir alaina, amtir kan? Amtar yumtir. Fa amtir alaina hijaratan minas sama, maka silakan turunkan kepada kami hujan batu dari langit. Jadi kalau dikatakan amtarahumullah ini maknanya doa azab, doa yang berisi azab. Wala yajuzu ikhlau laqatis sama'u tamtura atau tamturu, tidak boleh dikatakan dengan membuang annya ikhlau laqatis sama'u tamturu ataupun tumtiru bihazzi an, dengan membuang annya. Ya Rabnya ikhlau laqa fi'lun mad min af'alil muqarabah ta'malu amalakan wa ta'alamatu ta'nis asama ismuha wa alamatu raf'ihi dhammu akhirih an harfu masdarin wa nasbin tamturu تمطر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتح آخره والمصدر المنسبك من أن وما بعدها خبر إخلولق والتقدير قاربت السماء المطر تقديرnya قاربت السماء المطر langit mendekati hujan atau sebentar lagi hujan أو الإمطار ya, turunnya hujan. Wa sayati insyaallah ta'ala fi arabi misal asa al-kalamu ala al-ikhbar bi hadha al-masdar, dan insyaallah akan datang ya i'rab contoh asa al-kalam. Wa sayati al-kalam gitu akan datang insyaallah tentang i'rabnya contoh asa pada pembahasan tentang al-ikhbar bi hadhil masdar, pengkhabaran dengan masdar ini, masdar munsabik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Ya, sepertinya tadi kepada po. Bukan matron tapi matoron. Oh, yuharok diharokati po-nya. Atau antum gimana? Ada masukan? Ya. Dicek langsung aja ya kitabnya, coba al-kamusnya. di situ sepertinya keliru. Saya dapati di kamus yang lain di situ ada contoh asobathum bil matar, dikatakan matar itu sama asobathum bil matar. Di sini isobathum ya. Isobah gitu ya. Ya mungkin kembalinya kepada po itu di fathah. Matara bukan matron. Ya Allah alam, coba antum cek lagi. Iya. Di Al-Qamus. Apa mana? Enggak tahu. Antum. Wa yajibu tajarruduhu ay al-khabaru min an ba'da af'ali syuru' li'annaha lil hal wa an tukhlisul fi'la lil istiqbal fa bainahuma tanafin. Dan wajib agar khabarnya, khabarnya apa? Belum ya. Wajib agar khabarnya kosong dari an setelah af'al asyuru', setelah fi'il-fi'il yang menunjukkan makna permulaan. Ya, jadi wajib dibuang khabar setelah fi'il-fi'il yang menunjukkan makna permulaan. Ya, di antaranya apa? Fi'il-fi'ilnya akhadha, syara'a, tawfiqa dan yang lainnya. Kenapa? Li'annaha lil hal. Karena dia fi'il-fi'il tersebut lil hal, untuk waktu sekarang. Ya, untuk waktu sekarang, al-hadir sama. Wa an, sedangkan an tukhlisul fi'la lil istiqbal, memurnikan fi'il untuk makna yang akan datang. Kita tahu bahwasanya fi'il itu fi'il mudhari mengandung kemungkinan dua makna, ya mudhari sekarang, hal ataupun apa istiqbal. Ya, tapi kalau sudah dimasuki an maka murni fi'il mudhari itu bermakna istiqbal. Ya, jadi fi'il muqarabah khususnya af'alus syuru' itu lil hal, untuk apa? Waktu sekarang. Sedangkan an itu memurnikan fi'il mudhari untuk yang akan datang. Fa bainahuma tanafin, sehingga antara keduanya itu ada pertentangan, sehingga tidak boleh af'alu syuru' khabarnya digandengkan dengan apa? An. Ya. Contohnya, contoh af'alu syuru' wa tawfiqa yakhsifani 'alayhima. Tidak dikatakan wa tawfiqa an. Wa tawfiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah. Dan mulailah keduanya Adam dan Hawa yakhsifani alaihima. Ya. Disebutkan di sini maknanya ay syara'a Adam wa Hawa yalziqani alaihima min waraqil jannah liyastatira bih. Mulailah Adam dan Hawa yalziqani alaihima. Ya, menutupkan pada badan keduanya waraqil jannah, dedaunan yang ada di surga, liyastatira bih, agar keduanya menutupi auratnya dengannya. Jadi aurat keduanya terbuka dikarenakan memakan buah yang ditawarkan oleh iblis. Fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Keduanya pun karena sebab bujukan iblis memakan buah tersebut yang terlarang. Fabadat lahuma sawatuhuma, maka tampaklah pada keduanya auratnya. Fa tawfiqa yakhsifani alaihima. Tawfiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kemudian keduanya setelah terbuka auratnya berupaya menutupi tubuhnya dengan apa? Daun-daun yang ada di sorga agar tertutupi auratnya. Wa i'rabu i'rabnya tawfiqa fi'ilun madin min af'alil muqarabah. Tawfiqa adalah fi'il madhi min af'alil muqarabah. Ta'malu amala kana, beramal seperti amalannya kana. Tarfa'al isma wa tansibul khabar, merafakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Wa alif tasniyah wa tawfiqa, alif setelah qaf, alif tasniyah, dhamir muttasil fi mahalli raf'in, dhamir muttasil pada mahalli rafa', isimnya tawfiqa. Yakhsifani fi'lun mudhari' marfu', yakhsifani fi'lun mudhari' marfu', alamatu raf'i thubutun nun, li'annahu min al-af'alil khamsah. Kemudian wa alif tasniyah setelah fa, yakhsifani, itu adalah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian alaihima yakhsifani alaihima alaihima muta'alliq bi yakhsifani. Alaihima terkait dengan yakhsifani. Dan jumlah al-fi'li wal-fa'il fi mahali nasbin khabaru tawfiqa. Dan jumlah fi'il dan fa'il yaitu yakhsifani pada mahalnya nasab sebagai khabar dari tawfiqa. Paham? wal aktsaru fi khabari 'asa wa aushaka al iqtiranu bi an, dan kebanyakan dari khabarnya 'asa dan aushaka adalah bergandengan dengan an. Seringnya khabarnya 'asa dan aushaka itu bergandengan dengan an seringnya. Kenapa? Li anna 'asa min af'ali taraji, karena 'asa termasuk fi'il-fi'il yang menunjukkan harapan. Wa kana al-qiyas wujub iqtirani khabariha bi an, maka qiyas menuntut ataupun mewajibkan bergandengannya ataupun bergandengannya, ya. Qiyas mewajibkan agar khabarnya 'asa bergandengan dengan an. Walidha, oleh karenanya zahaba jumhurul basriyin ila anna tajarruda khabariha min an khasun bi syi'ri fa huwa darurah syi'riyah. Oleh karenanya jumhur orang-orang Basrah berpendapat bahwasanya kosongnya khabar 'asa dari an, ya, dikosongkannya khabar 'asa dari an ini khusus pada syi'r saja, dan itu disebut dengan darurah syi'riyah. Ya, darurah syi'riyah. Lakin zahiru kalami Sibawaihi khilafuh. Hanya saja yang tampak dari ucapannya Sibawai menyelisihi hal ini, yaitu bahwasanya dibuangnya an dari asa itu dikhususkan pada syi'r. Masuk juga pada yang lain, hanya saja jarang dalam pemakaian. Walladhi sahala hadhu an min khabariha hamluha ala kada lishtirakihima fi asli ma'na al-muqarabah wa in ikhtalafa fi wujuhi al-muqarabati. Ya. Dan yang memudahkan yang menjadikan mudah pembuangan an dari khabarnya asa adalah dengan membawa asa kepada kada. Jadi hamluha sebagai khabar dari alladhi, ya. Dan yang memudahkan, ya, yang menjadikan mudah untuk membuang, yang menjadikan mudah atau bisa membuang an dari khabarnya adalah membawa asa kepada kada. Kenapa? Ya, kita tahu bahwasanya kada itu khabarnya enggak mesti, ya, bergandengan dengan an. Ya, bahkan sering tidak bergandengan dengan an khabarnya kada. Seringkali kosong dari an. Wa ma kadu yaf'alun, kosong dari an, ya kan? Ya. Saya ulangi, yang menjadikan boleh atau mudah membuang an dari khabar asa adalah karena membawa asa kepada kada. Karena kenapa dibawa asa kepada kada? Karena antara asa dan kada itu berserikat, ya, dalam asal makna muqarabah, masing-masing mengandung makna muqarabah. Wa in ikhtalafa fi wujuhil muqarabah, meskipun ada perbedaan dari sisi kedekatannya. Kalau asa mengandung makna apa? Harapan, menginginkan sesuatu yang disukai. Kalau kada biasanya apa? Sesuatu yang makruh, mengharapkan, menunggu-nunggu sesuatu yang makruh, tidak disukai. Sama-sama mengandung harapan. Ini berharap senang, ini berharap cemas. Falidzalika dakhalat an fi khabari kada. Oleh karenanya, ya, oleh karena apa? Wujuhil isyrak baina asa wa kada. Karena adanya sisi keserupaan antara kana dengan antara asa dengan kada, yaitu fi asli ma'na al-muqarabah, dakhalat an fi khabari kana. An bisa masuk ke khabarnya kada. Ya. Padahal umumnya kada tanpa an, tapi bisa masuk. Wa hudzifat min khabari asa, dan dibuang dari khabarnya asa. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang membolehkan dibuangnya an dari khabarnya asa, jawabannya apa? Lishtirakihima fi asli ma'nal muqarabah, karena keduanya antara asa dan kada itu bersekutu pada asal makna muqarabah. Masing-masingnya menunjukkan makna dekat. Ya, makna dekat. Ya, kalau asa sesuatu yang disukai, kalau kada biasanya sesuatu yang dikhawatirkan. Ya. Juga kada yang pada asalnya itu tidak memang dimasuki oleh an, khabarnya bisa dimasuki an. Ya, karena tadi persekutuan dalam hal ma'nal muqarabah, dalam hal makna kedekatan. Hampir ataupun dekat. Falidzalika sudah ya. Sampai di sini. Ada yang belum paham? Coba supaya paham loh. Iya, khabarnya. Ya kan tadi allazi yang memudahkan. Ya, yang membolehkan pembuangan an dan khabarnya adalah hamluha. Itu khabarnya allazi. Mana fa'ilnya itu? Sahala. Huwa kembali kepada allazi, ya. Paham? Hablu, paham? Ya, paham ya. Kalau diam dia enggak paham. Ya, diam dia enggak paham. Apa Ahmad? Alasannya kenapa boleh dibuang an dari khabar asa? Karena adanya kesamaan antara asa dengan kada pada makna al-muqarabah. Al-muqarabah. Bagaimana? Boleh enggak ditambahkan pada khabarnya kana dengan an? Ya, khabarnya kada dikasih an boleh enggak? Alasannya apa? Hah? Ya, karena adanya kesamaan dalam makna muqarabah. Sama jawabannya. Wa amma awshaka fa innaha tusta'malu fil lafzi isti'mala asa. Adabun awshaka. Awshaka, maka awshaka ini ya, digunakan secara lafaz seperti penggunaan asa. Apa itu maksudnya? Wa isti'mala kada. Apa maksudnya? Awshaka dalam penggunaan ya, secara lafaz bisa digunakan seperti asa. Awshaka digunakan secara lafaz seperti penggunaan asa. Maksudnya apa? Khobarnya diiringi dengan an. Wasti'mala kada dan juga awshaka dalam penggunaan secara lafaznya itu digunakan seperti penggunaan kada. Maksudnya apa? Khobarnya tidak diberi, tidak ditambahkan dengan an atau bergandingan, tidak bergandingan dengan an. Fadadkhulu an fi khabariha ilhaqan bi'asa. Maka an masuk pada khabarnya awshaka karena ilhaqan bi'asa, karena digabungkan bersama asa. Wa tuhdhafu minhu ilhaqan bikada. Boleh pula dibuang an dari khabarnya awshaka ilhaqan bikada karena menggabungkannya dengan kada. Limusyarakatiha lahuma fi aslil bab, karena ya dia awshaka dengan asa dan kada itu bersekutu dalam aslul bab, yaitu bab apa? Muqarabah. Ya, tiga lafaz ini bersatu dalam apa? Bab muqarabah atau ma'nal muqarabah. Sehingga boleh antum awshaka gabungkan dengan apa? Asa, yaitu ditambahkan pada khabarnya dengan an ataupun dengan kada tanpa antum sertakan pada khabarnya dengan an. Wal qiyasu fiha hadfu an kama fi kada limusyarakatiha laha fil ma'na id laisa fiha ma'na raja wala insya. Ya. Dan qiyas itu menuntut qiyas ya fiha ha kembali ke mana? Hah? Pada awshaka qiyas menuntut agar awshaka ya, itu dibuang darinya an. Wal qiyasu fiha qiyas pada awshaka adalah hadfu an, adalah dengan dibuang annya dari khobarnya. Itu qiyas menuntut agar khobarnya apa? Awshaka tidak diiringi dengan an. Kama fi kada sebagaimana pada kada. Kenapa? Limusyarakatiha laha fil makna, karena awshaka itu bersekutu dengan apa? Kada dalam makna. Ataupun sama dengan kada dalam makna. Id laisa fiha makna roja'in. Karena pada awshaka tidak mengandungi makna roja'. harapan. Tidak pula mengandungi makna insya. Insya'il khaba, insya'il roja, atau insya' yang lainnya. Insya'il khauf, insya'il tamak. Ya, tidak ada di situ makna insya'. Ya, harapan tidak ada. Ya. Juga insya' yang lainnya tidak ada. Harapan termasuk dari insya'. Sudah paham sampai di sini? Ya. Alasannya kenapa? Bahwasanya kias menuntut agar awasyaka itu dibuang dari khabarnya an. Ya. Karena antara apa? Awasyaka dengan kada itu sama dalam hal makna. Yaitu tidak ada di situ makna roja harapan. Wa kaunul aktsar maha al-iqtiran bi an innama yadhhar haitsu ju'ilat litarajji ukhtan li'asa. La idza ju'ilat lil muqarabah. Ya, fa innahu yaghlib ma'aha hazwan. Ya, wa kaunu aktsari ma'aha, akunu al-aktsar ma'aha, dan kebanyakan. Ya, di sini menjelaskan tentang ucapan beliau wal aktsar gitu. Ya. Wal aktsar fi khabari 'asa wa aushaka dengan al-iqtiranu bi an. Lihat permatan. Wal aktsar fi khabari 'asa wa aushaka al-iqtiran bi an. Kebanyakan dari khabarnya asa aushaka adalah bergandengan dengan an. Nah, ini sekarang lagi dijelaskan. Wa kunul aktsar ma'aha, dan keberadaan kebanyakan khabar bersama aushaka itu bergandengan dengan an. Keberadaan kebanyakan dari khabarnya aushaka itu bergandengan dengan an. Inna ma yadhhar haitsu ju'ilat litaraji, ini tampak. Ya, apabila aushaka dijadikan untuk harapan, untuk mana harapan? Ukhtan li'asa, sebagai temannya asa. Yaitu kebanyakan seperti itu gitu. Kalau kita jadikan aushaka ya mengandung makna harapan, maka kebanyakannya diiringi dengan apa? An. Ya. Maka ini selaras dengan ucapan al-musannif dalam matan tadi. Wal aktsar fi khabari asa wa aushaka al-iqtiran bi an, gitu kan. Saya ulangi, kaunul aktsar ma'aha, keberadaan kebanyakan khabarnya aushaka itu bergandengan dengan an, itu tidak lain tampak ketika aushaka itu dijadikan untuk taroji harapan sebagai temannya asa. Asa kan dijadikan, diletakkan untuk mana apa? Harapan. Ya. La idza ju'ilat lil muqarabah, bukan ketika asa, bukan ketika aushaka dijadikan untuk mana muqarabah, muqarabah semata. Fa innaha yaghlib ma'aha hazwan, kalau aushaka ya dijadikan untuk makna muqarabah tanpa mengandung makna harapan, ya maka ghalibnya, umumnya aushaka itu dibuang darinya an, dibuang an dari aushaka. Ya, jadi ucapan beliau al-musannif dalam matan wal aktsar fi khabari asa wa aushaka al-iqtiran bi an, paham maksudnya ya. Kebanyakan khabarnya asa dan aushaka adalah bergandengan dengan an. Kalau asa jelas, kalau aushaka, kalau aushaka ya antum jelaskan ya penjelasan tambahan, yaitu ketika aushaka dimaukan dengannya makna taraji, itu kebanyakan khabarnya bergandengan dengan apa? An. Tapi kalau semata menunjukkan muqarabah, kedekatan, makna dekat, maka seringnya kebanyakannya tidak disertai dengan apa? An. Ya. Contoh asa, asallahu ayyatiya bil fath, semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan. Ai bin nasri li nabiyyi, yakni al-fath maknanya adalah kemenangan untuk nabinya. Bi izhari dinih, dengan menampakkan agamanya, memenangkan agamanya. Wa i'rabuhu, i'rabnya asa fi'lul madin min af'alil muqarabah. Ta'malu 'amala kana, tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Allahu ismuha. An حرف مصدر ونصب يأتي فعل مضارع منصوب بأن وفعله مستتر فيه جوازا تقديره هو وبالفتح متعلق به متعلق بأبه يأتي. Jadi kalau jar majrur itu ada mutaalaknya, mutaalaknya fiil. Kalau enggak ada, cari yang mengandungi makna fiil. Apakah isim fa'il, isim maf'ul, masdar. Di sini ada fiilnya yati, berarti بالفتح متعلق به يأتي بالفعل. Wal masdar al munsabik min an wa ma ba'daha khabaru asa, sedangkan masdar yang dilebur dari an dan yang setelahnya ayatiya itu adalah khabar asa. Takdirnya qaraballahu al-ityan bil fathhi. Allah mendekatkan ya kemenangan. Ya. Hadza ma taqtadhihi ibarah al-Khubaisi. Inilah yang dituntut ataupun yang ditunjukkan oleh ungkapannya al-Khubaisi. Fa innahu qala fi i'rab asa, karena beliau mengatakan dalam i'rabnya asa, yaitu asa Zaidun an yaqum. Zaidun huna ismuha. Kemudian an bersama fi'il mudhari' pada mahalnya nasab sebagai khabarnya asa. Wahia huna, dan dia asa di sini. Wahia huna dan asa di sini bimakna qaraba, bermakna qaraba. Ay qaraba Zaidun al-qiyama, yakni Zaid mendekati berdiri. Intaha. Selesai ucapannya al-Khubaisi. Wahtaraza biqaulihi huna, dan beliau al-Khubaisi berjaga-jaga dengan ucapan beliau huna, asa di sini, bermakna qaraba. Ini beliau mendatangkan huna itu dalam rangka berjaga-jaga, berhati-hati dari contoh, ataupun dalam rangka mengeluarkan. Semisal contoh, asa an yakhruja Zaidun. Asa an yakhruja Zaidun. Fa innal masdar al-munsabik, sesungguhnya masdar yang dilebur ketika itu, yaitu an yakhruja, asa an yakhruja Zaidun, masdar yang dilebur ketika itu, marfu'ul mahal, marfu' mahalnya, bil fa'iliyah, sebagai fa'il, sebagai fa'il dari asa. Ini telah kita lewatkan ya, pada pembahasan yang telah lewat, bahwasanya asa terkadang dia sebagai fi'il yang tam, ketika di sana tidak ada ya yang marfu' dan mansubnya, yang ada hanya yang marfu'nya. Jadi di sini anya khruja itu marfu' mahalnya sebagai fa'il. Sebagai fa'ilnya asa. Mustaghnin bihi anil khabar. Asa di sini tidak butuh kepada khabar. Kenapa? Li'annaha tamah. Karena asa di sini adalah asa yang tamah. Asa yang sempurna. Cukup dengan yang rafa'nya tanpa yang mansubnya. Wa ma'naha hina izin. Maka makna asa ketika itu, ketika dia sebagai asa yang tamah. Maknanya qaruba. Qaruba. Ya. Maknanya apa? Qaruba. Ya, bukan qaruba, tapi qaruba. Kalau qaruba, mendekati. Kalau qaruba, dekat. Ya. Wa taqdir qaruba khuruju Zaidin. Takdirnya qaruba khuruju Zaid. Telah dekat, ya keluarnya Zaid. Telah dekat, keluarnya Zaid. Itu maknanya. Ya. Berarti, tidak mengandung makna muqaruba. Mendekati. Kalau hanya dekat ini, maknanya dekat. Qala damamini fi asa Zaidun an yakhruj. Asa fi'lun madhi naqis wa Zaidun ismuha wa an yakhruj khabaruha. Hadha madhhabul jumhur. Dikatakan oleh damamini pada asa Zaidun an yakhruj, kata beliau asa Zaidun an yakhruj asa fi'lun madhi naqis Zaidun ismuha wa an yakhruj khabaruha. Hadha madhhabul jumhur. Ini i'rabnya madhhab jumhur, yang menjadikan ya isimnya sebagai, ataupun yang marfu setelahnya sebagai isimnya, dan jumlah yang setelahnya sebagai apa? Khabarnya. Ya. Kalau si bawah telah kita lewatkan. Ya, isimnya dijadikan sebagai fa'il, kemudian masdarnya itu dijadikan sebagai maf'ul yang mansub dengan sebab membuang apa? Huruf khafab. Wa la yakhfa an al hadatsa. Ya. Mereka beralasan gitu. Yang menolak untuk menjadikan fi'il tadi sebagai khabar beralasan karena yang namanya hadas itu tidak bisa dijadikan khabar bagi zawat. Ya. Kalau dikatakan misalkan asa Zaidun an yaqum, ini kan berarti Zaidun qiyam, ya kan? Sabda takdirannya seperti itu, qiyamun. Asa Zaidun qiyaman, kan enggak bisa qiyam dijadikan sebagai khabar bagi Zaid. Sehingga yang lain menjadikan sebagai maf'ul tadi. Ataupun mansub dengan sebab membuang huruf khafab. Iya. Di sini dijelaskan. Wala yakhfa anal hadatsa la yakunu khabaron anil jussah. Tidak tersamarkan lagi bahwasanya al hadats itu masdar. Iya. Karena masdar mengandung makna hadats, kejadian. Tidak tersamarkan lagi bahwasanya hadats yaitu masdar. La yakunu khabaron anil jussah. Tidak bisa dijadikan sebagai khabar bagi jussah. Zat-zat. Ya. Fala budda hina idzin min taqdiri mudhaf, maka mereka mendatangkan penakdiran-penakdiran agar pas. Maka ketika itu harus menakdirkan mudhaf. Apakah mudhafnya diletakkan pada isimnya fi'il tersebut yakni pada asa. Mana tadi? Oh, loncat. Ima fil ismi. Ya, ada kalanya menakdirkan mudhaf tersebut pada isim, yakni takdirnya asa halu Zaidin an yakhruj. Ya. Asa halu Zaidin an yakhruj. Semoga keadaan Zaid keluar. Di sini dengan kita takdirkan mudhaf yang disandarkan kepada Zaid, maka di sini hadas yaitu an yakhruj atau al khuruj dijadikan khobar bukan untuk jussah kan, tapi untuk makna, iya kan, bisa alat untuk makna. Semoga keadaan Zaid keluar kan bisa. Tapi kalau semoga, iya, misalkan asa Zaidun al khuruj kan nggak bisa tuh, al khuruj dijadikan sebagai khobar bagi apa Zaid jussah. Tapi kalau khuruj di sini dijadikan sebagai khobar dari makna bisa, makanya ditakdirkan pada apa? Pada isimnya mudhaf. Asa halu Zaidin an yakhruj bisa. Aw fil khobar ataupun yang ditakdirkan itu mudhaf pada khobar. Ya ini asa Zaidun sahibu an yakhruj gitu. Semoga Zaid adalah sahibu an yakhruj, makanya sahibul khuruj kan bisa tuh. Asa Zaidun sahibul khuruj. Tapi katanya fihi takalluf, padanya ada takalluf. Nah, mereka-mereka ya seperti si Bawa dan yang lainnya. Ya, yang mengatakan bahwasanya setelahnya adalah fi'il, fi apa fa'ilnya, kemudian yang mansubnya adalah apa? Maf'ulnya, itu untuk menghindari takdiran-takdiran. Ya. Yang mereka yang mengi'rabnya dengan tadi isim yang marfu'nya sebagai isimnya, yang mansubnya sebagai khabarnya itu menakdirkan. Agar apa? Agar jangan sampai mengkhabari zat dengan apa? Dengan hadas, karena enggak bisa. Muhammadun dorbun, enggak bisa. Ya Muhammadun khurujun, kan enggak bisa tuh. Tapi kalau untuk makna bisa. Wa ibaratu tasrih nahuh, dan ungkapannya pemilik at-tasrih. Ya semisal ini. Semisal ini. Illa annahu lam yadhkur qawlahu wa fihi takalluf. Yaitu semisal ucapannya ad-damami ini. Hanya saja beliau sahibu tasrih tidak menyebutkan takalluf. Beliau hanya mengucapkan ya. Apa? Asa Zaidun sahibu an yakhruj. Ya. Tidak menambahkan padanya apa? Kalimat takalluf, fihi takalluf, tidak menambahkan. Ya. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sahiba betul. Ya, asa Zaidun sahiba. Asa Zaidun sahiba an yakhruj. Yang ini katanya takwil yang seperti ini ada takalluf gitu. Kalau yang sebelumnya tidak. Halu Zaidin an yakhruj. Yang lain? Asa tam itu asa yang dia cukup dengan yang marfu'nya. Seperti apa? Fa'asa an takruhu syai'an fahuwa khairul lakum. Itu tam. Ya, asa an takruhu syai'an fahuwa khairul lakum. Nanti anda i'rabnya an apa? Masdariyah, apalagi? Harfun masdar wa nasbin wa istiqbalin gitu. Kemudian fil yang setelahnya takruhu fil mudhari mansubian dan seterusnya. Masdar al-munsabik mi'an wa ma ba'dahu fi mahal rafin fa'il. Sudah. Di sini enggak ada isimnya kan? Kalau enggak ada isimnya, ya berarti yang setelahnya di'rab sebagai fa'il. Kalau ada isimnya seperti asallahu an ya'tiya bil fath, ana ada isimnya tuh. Ada khabarnya, maka ketika itu dia sebagai asa yang tam. Yang lain? Jadi tambahan saja itu penjelasan. Bahwasanya tidak tersamarkan lagi bahwasanya hadas tidak bisa dijadikan sebagai khobar bagi jussah. Terus bagaimana? Ya dengan mereka yang mengi'rab gitu pada contoh asa Zaidun an yakum sebagai an yakum sebagai khobarnya. Berarti kan takdirannya asa Zaidun al-qiyam. Kan bisa, enggak bisa tuh. Hadas al-qiyam dijadikan khobar bagi Zaid. Nah, kata dia disebutkan di sini yaitu siapa? Ad-Dimami ini harus di situ ada penakdiran mudhaf yang disandarkan kepada isimnya ataupun kepada khobarnya. Kalau mudhafnya ini yang ditakdirkan, disandarkan kepada isimnya, berarti takdirannya asa halu Zaidin an yakhruj. Ya. Berarti di sini hadasnya, itu an yakhruj ataupun al khuruj, dijadikan sebagai khabar bukan bagi jussah tapi bagi makna hal. Semoga keadaannya Zaid keluar. Nah, ini kan pas. Ya, terserah antum boleh milih yang itu pun ini. Iya. Ini pendapat jumhur ini. Pendapat jumhur. Yang seperti ini pendapat jumhur. Atau pada khabarnya, tapi dikomentari oleh Jamim ini, kalau kita takdirkan yang mudhofnya disandarkan kepada khabar, itu ada takalluf. I'rabnya asal Zaidun suhaibu an yakhruj. Suhaiban yakhruj. Ada takalluf katanya. Ya, silakan dilanjutkan. Qala syarih wa qawluhu alaihi salatu wassalam man hama hawala al-hima yushiku ayyaku'a fih wa irabuhu man ismu syartin jazimun hama fi'lun madin fi mahali jazmin fi'lu syarti wa fa'iluhu mustatirun fihi jawasan takdiruhu huwa hawala zarfu makanin wa alamatu nasbihi fathu akhirhi wal hima mudhafun ilayh wa yushika jawabu syarti wa alamatu jazmihi Ma'amutu jazmihi sukunu akhirihi mutasarrifun min awshaka min af'ali muqarabah ta'malu amala kana tarfa'ul isma wa tansibul khabaro wasmuha mustatirun fiha jawasan takdiruhu huwa an harfu masdarin wa nasbin yaqa fi'lun mudari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi fathu akhirihi wa fa'iluhu mustatirun fihi jawasan takdiruhu huwa wal masdarul munsabik min an wa ma ba'daha khabaru aw syaka wa taqdiru wa taqdir qarabal wuqu'u fi wal akthar fi khabari kana wa karaba tajarruduhu min an li annahuma yadullani ala shiddati muqarabatil fi'li wa mudawamatihi wa dhalika يقرب من الشروع في الفعل والأخذ فيه فلم يناسب اقتران خبرها بأن غالبا واقترانه بها قليل وليس بكثير فمثال تجرد خبر كان من أن نحو وما كانوا يفعلون وإرابه الواو واو الحال ما نافية والجملة بعده في محل الحال كان فعل من أفعال المقاربة تعمل عمل كان الناكسة ترفع الاسم وتنسب الخبر وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع اسمها يفعلون فعل مضارع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل ومفعول ومفعول يفعلون محذوف تقديره وما كانوا يفعلون الذبح الذي أمروا به وجملة الفعل والفاعل في محل نسب خبر كان واعلم أنه قد اشتهر بين النحويين أن كان إثباتها نفي ونفيها إثبات حتى جعله المعري لغزن فقال أنحوي هذه العصر ما هي لفظة جرت في لسان جرهم وثمود إذا استعملت في سورة الجهد أثبتت وإن أثبتت قامت مقام جحود قال الفاكهي وغيره والصحيح إنها كسائر الأفعال نفيها نفي وإثباتها إثبات وقوله تعالى فذبحوها لا ينافي قوله وما كانوا يفعلون لأن معنى الكلام إنهم ذبحوها ولم يكونوا قبل الذبح قريبين إلى الذبح بناء على التعنتات الصادرة عنهم انتهى وحاصله anna intifa'a muqarabatihim ila dhabhi innama kana qabla zamani dhabhi falamman qata'at ta'allulatuhum wantahat su'alatuhum fa'aluhu kal muttari al-mulja'i ilal fi'li wa min furu'il mas'alah ma law qala li zawjatihi ma kitu an utalliqaki fa hal yakunu iqraran bit talaqi qala fi tuhfah qala al-bahwi wa law qala ma kitu an utalliqaki kana iqraran bit talaqi fa ka'annahu innama lam yanzur lil qawli al-murajjah inda kathirin anna an-nafya kana laysa ithbatan li'annahu dha'ifun 'indahu wa fi likathirin aydun aw ri'ayatan lil 'urfi fa inna ahlahu yafhamuna minhu al-ithbat. Kemudian wal aktsaru fi khabari kada wa karuba tajarruduhu min an, dan kebanyakan dari khabarnya kada dan karuba itu kosong dari an. Li'annahuma yadullani ala shiddati muqarabatil fi'li wa mudawamatih. Karena keduanya, yaitu apa? Kada dan karuba, menunjukkan kepada sangat dekatnya fi'il. Ya, sangat dekatnya fi'il. Dan terus-menerusnya fi'il. Wa dhalika yaqrubu min asyuru' fil fi'li wal akhdhi fih. Dan hal itu mendekati permulaan. Ya. Mendekati asyuru' permulaan fi'il. Ya. Ya dekat al-akhdhi fih dengan asyuru' fih. Falam yunasib iqtiranu khabariha bi'an. Sehingga tidak cocok untuk khabarnya. Kada dan karuba ini bergandengan dengan an. Karena sangat, ya, sangat dekatnya kejadian itu terjadi. Ataupun akan terjadi. Sehingga enggak cocok untuk digandengi dengan an. Ghaliban ini umumnya. Waqtiranuhu biha qalil. Dan bergandengannya fi'il ini kada dan karuba dengan an itu sedikit. Walaysa bikathir, tidak banyak. Famithalu tajarrudi khabari kada min an, contoh kosongnya khabar kada dari an, dan itu yang umum yang banyak adalah wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakannya, mengerjakannya. I'rabnya wa hal ma nafiyah wal jumlah ba'dahu fi mahalli al hal. Jumlah setelahnya pada mahalnya hal, di mahal nasbin. Halal haliyah. Kada, kemudian kada, fi'lun min afalil muqarabah. Di antara fi'il-fi'il muqarabah. Ta'amalu amala kana an-naqisah. Beramal seperti amalannya kana an-naqisah. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Yaitu merafakan isim, menasubkan khabar. Wawul jama'ah bamir mutasil. Wawul jama'ah bamir mutasil fi mahali rafin ismuha. Pada mahali rafak isimnya. Yaf'alun fi'lun mudhari'. Yaf'alun fi'lun mudhari' wa alamatu rafi'i thubutun nun. Li'annahu min al-afalil khamsah. Wa wawul jama'ah. Wawul jama'ah pada yaf'alun. Bamir mutasil fi mahal rafin fa'il. Wa maf'ul yaf'alun. Dan maf'ulnya yaf'alun. Yaf'alun adalah di antara fi'il yang butuh kepada satu maf'ul. Mana di sini maf'ulnya? Maf'ulnya mahzuf. Takdiruhu wa makadu yaf'aluna dhabha. Takdirnya hampir-hampir mereka tidak bisa melakukan penyembelihan. Alladzi umiru bih, yang mereka diperintahkan oleh nabinya untuk menyembelih. Yaitu apa? Menyembelih sapi. Wa jumlah al-fi'l wal-fa'il fi mahali nasbin. Jumlah fi'l dan fa'il yaitu apa? Yaf'alun pada mahalnya nasab. Khabar kada, khabarnya kada. Wa'alam annahu qad ishtahara baina an-nahiyyin anna kada itsbatuha nafyun wa nafyu itsbatun hatta ja'alahu al-mu'arriyah. Ini al-muqri'. Al-mu'ari, ya, di situ. Hatta ja'alahu al-muqri ataupun al-mu'ari laghzan. Faqala. Ketahuilah bahwasanya telah masyhur di tengah-tengah ahli nahu bahwasanya kada itu menetapkan kada berarti menafikannya. Iya. Jadi itsbatuha nafyun, penetapan kada itu adalah penafian. Iya, dan penafiannya berarti penetapan. Ya, anna kada, bahwasanya kada menetapkannya berarti penafian. Berarti menafikan. Wa nafyuhu isbat, dan menafikannya berarti penetapan. Ya. Hatta ja'alahu al-mu'arri laghzan, sampai-sampai hal ini dijadikan sebagai teka-teki oleh siapa? Al-mu'arri dalam bait syairnya. anahwiyah hadzal asri ma hiya lafdhatun jarat fi lisanai jurhuma wa samuda idza istu'milat fi suratil juhdi uthbitat wa idza uthbitat qamat maqamal juhudi qamat maqama juhudi anahwiyah hadzal asri wa hay ahli nahunya masa ini ma hiya lafdhatun jarat fi lisanai jurhum wa samuda. Apa itu? Satu lafaz yang berlangsung pada dua bahasa, yaitu bahasanya Jurhum dan Samud, yang mana lafaz ini idza istu'milat fi suratil juhdi uthbitat, kalau dia digunakan pada bentuk penafian justru maknanya penetapan. Wa in uthbitat qamat maqama juhudin, kalau ditetapkan dia lafaz ini maka dia menduduki kedudukan penafian. Nah itu dijadikan al-ghaz. Apa itu lafaznya ya? Kalau ditetapkan maknanya nafi, kalau dinafikan maknanya apa? Isbat. Nah, paham ini mana basyirnya? Ya, paham ya. Qala al-faqihi wa ghayruhu wa sahih annaha ka sa'iril af'al, nafyuha nafyun wa isbatuha isbatun. Dikatakan oleh al-faqihi dan selainnya yang benar bahwasanya kada itu seperti fil-fil yang lain. Penafiannya ya maknanya penafian. Penetapannya ya maknanya penetapan. Ya. Adapun kata beliau al-faqihi firman Allah taala, fadzabahuha. Ya. Setelah kata apa? Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya. Tapi mengerjakan enggak? Mengerjakan. Berarti kan di sisi penafian, tapi praktiknya mereka mengerjakan. Fadzabahuha buktinya. Iya kan? Wa makadu yaf'alun fadzabahuha. Terus bagaimana jalan keluarnya? Ya, bagi mereka yang tidak sependapat dengan ucapan yang sebelumnya yaitu al-faqih dan yang lainnya. Kata al-faqih, fadzabahuha la yunafi qawlahu wa makadu yaf'alun. Ya. Ayat fadzabahuha, mereka pun menyembelihnya, ini tidak bertentangan dengan wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak bisa mengerjakannya. Ya, kalau pendapat yang pertama kan jelas. Di sini kan penafian, dinafikan keadaannya, kan berarti penetapan. Wa makadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mengerjakannya, berarti mengerjakan. Buktinya apa? Dzabahuha. Tapi kata al-faqih dan yang lainnya, wa makadu yaf'alun itu kada di sini sesuai dengan apa adanya di sini. Di sini penafian, dinafikan, maka maknanya tetap nafi gitu. Iya. Adapun kata beliau al-faqih fadzabahuha ini tidak bertentangan dengan wa makadu yaf'alun yang maknanya penafian. Kenapa? Li'annal ma'na al-kalam annahum dzabahuha wa lam yakunu qabla dzabhi qaribina ila dzabhi bina'an 'ala ta'annutati as-sadirati 'anhum intaha. Adapun makna kalam ini bahwasanya mereka Bani Israel dzabahuha menyembelihnya, menyembelih sapi. Walam yakunu qabla dzabh, dan mereka sebelum bisa menyembelihnya, sebelum menyembelihnya qaribina ila dzabh. Walam yakunu qabla dzabh qaribina ila dzabh, dan mereka ya sebelum menyembelihnya tidaklah bisa mendekati penyembelihan gitu loh. Jadi yang dinafikan sebelum disembelihnya itu. Iya. Bina'an 'ala ta'annutat, ini dikarenakan karena mereka sendiri yang bandel, memberat-beratkan diri. Diperintah dengan perintah yang mudah tidak langsung segera dikerjakan. Akhirnya dikasih lagi perintah yang lain, yang lebih berat. Nanya lagi, dikasih lagi. Iya. Jadi binisbah, kalau melihat ya belum terjadinya penyembelihan ini, ya mereka tidak bisa mengerjakannya gitu. Iya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun faridul. Apa ayatnya? Innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Ya, yang tidak tua tidak muda, tengah-tengah di antara itu. Nanya lagi, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurun nadhirin. Nanya lagi. Ya. Itu kata al-faqih, karena maknanya bahwasanya mereka menyembelihnya. Ya, walam yakunu, dan mereka sebelum bisa menyembelihnya tidak mampu. Iya, untuk bisa menyembelihnya karena kesalahan mereka sendiri yang bandel, memberat-beratkan diri. Iya. As-sadiru anhum, yang ini ta'anud ini muncul dari mereka. Intaha, selesai. Wa hasiluhu, ini. Kesimpulannya dari ucapannya atau pendapatnya al-faqih, anantifa'a muqarabatihim ila dzabhi innama kana qabla zamani dzabh. Bahwasanya dinafikannya muqarabatihim ila dzabh. Nah, dinafikannya muqarabah ila dzabh, dinafikannya muqarabah, kedekatan untuk bisa menyembelih, ini terjadi sebelum zaman penyembelihan. Itu yang dinafikan. Dinafikan kedekatan untuk bisa menyembelih sebelum zaman penyembelihan. Iya. Itu dinafikan tetap sih, mananya tetap nafi. wa ma kadu yaf'aluna, mereka tidak mampu untuk mengerjakannya. Kapan ini dinafikan? Sebelum mereka bisa menyembelihnya. Iya, saking sulitnya gitu untuk bisa mencari sesuatu yang disembelih tersebut. Falamman qab'at ta'lulatuhum wa ta'su'alatuhum fa'aluhu kalmubbar almulja, kalmubbar almulja ila alfi'li. Tatkala telah habis alasan-alasan mereka, telah habis juga pertanyaan-pertanyaan mereka, maka mereka pun mengerjakannya, melaksanakannya. Kalmubbar almulja ila alfi'li, seperti orang yang terpaksa dan diharuskan untuk apa mengerjakannya. Ya. Sudah hampir enggak bisa itu dicari sana sini. Sangat sulit dan harganya sangat mahal sekali. Akhirnya baru. Ya. Tetap kata Al-Faqih ada penafian. Tapi sebelum terjadinya. Wa min furu'il masalah ma law qala li zawjatihi ma kidtu an utalliqaki fa hal yakun iqraran bit talaq? Dan di antara cabang permasalahan ini adalah seandainya ada seorang yang berkata kepada istrinya, ma kidtu an utalliquki, hampir-hampir saya tidak mentalak kamu. Nah ini ada dua mazhab ya kan. Kalau mazhab yang pertama talak enggak ini, jatuh enggak? Ma kidtu talak gitu. Kalau pendapatnya kedua, ya dinafikan. Ya. Fal yakuni iqraran bit talak, apakah di dalamnya ada penetapan talak? Ya, qala fi tuhfah qala al-Baghawi, disebutkan di dalam tuhfah oleh al-Baghawi, walau qala ma kidtu an utalliquki kana iqraran bit talaq, seandainya seseorang mengatakan kepada istrinya ma kidtu an utalliquki, maka ini adalah bentuk penetapan talak. Fa ka'annahu innama lam yandur, seolah-olah beliau, siapa ini beliau, Al-Baghawi, ya, seolah-olah beliau Al-Baghawi tidak memandang pendapat yang dirojihkan oleh sebagian yang lain, anna nafya kada laisa itsbatan, yaitu bahwasanya menafikan keadaan bukanlah penetapan tapi tetap penafian gitu. Kenapa? Li'annahu dha'ifun 'indah, karena pendapat yang lain ini dilemahkan oleh Al-Baghawi. Berarti Al-Baghawi juga memilih pendapat yang pertama. Wifaqan likatsirin aidha, karena beliau mencocoki pendapat kebanyakan juga. Aw ri'ayatan lil'urfi fa inna ahlahu yafhamuna minhu al-ithbat, atau karena beliau memperhatikan uruf kebiasaan. Dan ahlahu yafhamuna minhu al-isbat, karena istrinya memahami penetapan. Istri dia ketika dia ucapkan ucapan ini, ya, makitu an utalliqaki, berarti talak. Itu ini paham istrinya kan. Wallahu alam. Sampai di sini ada syal. Sudah habis. Tadi mau selesaikan waktunya kurang. Sebentar lagi masuk ke pembahasan yang berikutnya tentang apa? Inna, insyaallah nanti soal-soalnya kalau ada yang belum faham, belum jelas, ditanyakan pada kesempatan berikutnya ya. Subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.